Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Melanjutkan kajian kita terkait dengan keutamaan bulan Ramadan dan adab-adab as-salafus salih di bulan Ramadan. Beberapa keutamaan dari bulan Ramadan telah kita sebutkan. Di antaranya bahwa bulan Ramadan adalah syahru as-saum. Syahru as-saum. Bulan yang kita disyariatkan untuk berpuasa padanya. Yang telah kita sebutkan beberapa faedah manfaat daripada ibadah puasa. Dan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk yang pertama kali dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri menurut pendapat ulama yang rajih atau yang arjah yang paling kuat adanya di bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu turun dua macam bentuknya. Yang pertama turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia secara keseluruhan pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Kemudian turun dari langit dunia kepada Nabi alaihi salatu wasalam secara berangsur dan bertahap selama 23 tahun. Ada yang turunnya di bulan Haji, di bulan Dzulhijjah, ada yang turunnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Adapun pertama kali turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Itu Lailatul Qadar. Lailatul Al-Qadri. Mungkin pula di antara keutamaan bulan Ramadan, pada bulan Ramadan, setan dibelenggu, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Para setan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa bebas menggoda manusia. Dan kita saksikan bahwa di bulan Ramadan, kebaikan merata dan kejahatan berkurang. Sebenarnya sudah kita sebutkan bahwa memang di sana ada faktor lain untuk terjadinya kemaksiatan selain adanya syaitan. Selain adanya setan, seperti jiwa yang jahat, teman yang tidak baik, lingkungan yang buruk, ini juga menjadi sebab seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Hanya saja, kemaksiatan di bulan Ramadan secara umum berkurang, dan kebaikan merata. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah istijabatu du'a wal 'itqu minan nar. Dikabulkannya doa dan dibebaskannya manusia dari api neraka. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam al-Musnad dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa lailatin wa li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah, yani ay fi Ramadan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan di setiap hari dan setiap malam. Dibebaskan dari neraka maksudnya. Dan bagi masing-masing hamba dari mereka ada doa yang mustajab. Ada doa yang dikabulkan. Doa yang mustajab. Sehingga barakallahu fikum, banyak-banyaklah seorang berdoa ketika dia berada di bulan Ramadan, di siang hari atau di malam hari. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang ahkam as-siyam, hukum-hukum puasa, di sela-sela dari Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahkam as-siyam, tentang hukum-hukum puasa, Allah menyebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Bila hambaku bertanya kepadamu tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadaku. Ujibu da'watad da'i. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, jika dia berdoa memohon kepadaku. Di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, bahwa melaksanakan umrah di bulan Ramadan sebanding dengan ibadah haji. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan sebanding dengan melaksanakan haji. Ini pahalanya besar, seperti pahala haji. Walaupun tentunya, kalau seorang belum pernah haji, kemudian dia umrah bulan Ramadan, ya belum gugur kewajiban, belum gugur kewajiban ibadah hajinya. Yang dimaksud bahwa pahala yang besar ketika seorang melaksanakan umrah bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. At-Tabarani meriwayatkan dengan tambahan ma'i, yani umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan sebanding dengan melaksanakan haji bersama saya. Ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Kemudian di antara keutamaan bulan Ramadan, fihi Lailatul Qadri wa hiya khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Dan Lailatul Qadri ini lebih baik dari 1000 bulan. Yani beramal saleh pada malam kemuliaan itu lebih baik daripada ibadah dalam 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Ini menunjukkan bahwa besarnya bonus yang Allah berikan kepada umat ini. Sehingga secara muslim terdorong untuk memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meraih pahala yang besar dari Allah SWT. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan padanya ada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Malam kemuliaan. Dan Lailatul Qadri ini adanya di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadri ini ada setiap tahun. Tidak benar orang yang mengatakan bahwa Lailatul Qadri sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadri itu adanya di zaman Nabi katanya, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini ucapan yang keliru yang seperti ini. Di mana orang tadi melandaskan dengan ayat bahwa inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Sebenarnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Sekarang Al-Qur'an sudah tidak turun lagi. Nabi sudah meninggal, berarti sudah tidak ada lagi Lailatul Qadri katanya. Jawabannya bahwa ayat yang menyebutkan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri ini ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an awal mula turunnya itu pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Bukan menjelaskan bahwa Lailatul Qadri itu adanya hanya di zaman Nabi, bukan. Sebenarnya sudah kita sebutkan tadi bahwa Al-Qur'an itu turunnya dua macam. Ada yang turun sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia yaitu Baitul Izzah. Ini pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Kemudian setelah itu yang kedua turun kepada Nabi secara berangsur-angsur, tidak hanya di bulan Ramadan, tidak hanya di Lailatul Qadri. Jadi Lailatul Qadri itu terus ada biidznillah. Dan ibadah melaksanakan ketaatan di malam tersebut lebih baik daripada ibadah dalam 1000 bulan. Disinilah hamba yang beriman orang yang mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Malam yang sebentar, saat yang tidak banyak, namun ketika seorang memanfaatkannya, dia mendapatkan pahala yang besar. Dan Lailatul Qadr itu adanya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir malam bulan Ramadan. Sebut dalam hadis, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam kemuliaan, itu Lailatul Qadri, pada 10 terakhir bulan Ramadan. Yang biasanya tidak sedikit dari kaum muslimin di negeri kita ini, 10 terakhir bulan Ramadan malah sibuk dengan yang selain dari ibadah. Sibuk di pasar, sibuk di toko, sibuk di dapur, membuat kue dan sebagainya. Yang tentunya tidak mengapa seorang dia mencari rezeki Allah SWT, namun jangan dia melupakan ini saat-saat yang mulia, saat-saat yang utama, saat-saat yang seorang akan berpisah dengan bulan Ramadan. Dahulu disebutkan sebagai salah mereka ketika bulan Ramadan akan habis, mereka menangis. Menangis karena apakah mereka akan berjumpa lagi dengan bulan ini pada tahun berikutnya. Menangis terhadap tamu agung yang akan meninggalkannya. Tentu berbeda dengan sebagian orang di zaman sekarang yang mungkin menangis tapi berbeda. Menangis karena enggak bisa membelikan baju baru untuk anaknya, enggak bisa ya mengecat rumahnya. Tentu beda. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Ramadan bahwa dosa-dosa diampuni padanya. Diampuninya dosa di bulan Ramadan banyak sekali sebabnya. Amalan-amalan yang disyariatkan ketika dilaksanakan di bulan Ramadan menjadi sebab untuk diampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan akan melenyapkan kejelekan. Cahaya ketaatan akan memporak-porandakan gelapnya kemaksiatan. Di antara amalan-amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa seorang muslim di bulan Ramadan, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Waman qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadri karena dia iman, percaya dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosanya apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang qama Ramadan, ini salat tarawih, qiyam, salat tarawih, karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini di antara amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Ramadan yang kalau seorang melaksanakannya menjadi sebab untuk diampuni dosa dan kesalahannya. Mengqama Lailatul Qadri, barang siapa yang salat malam ketika Lailatul Qadri, apakah yang mendapatkan keutamaan ini bagi mereka yang semalam suntuk melaksanakan salat atau ibadah dan ketaatan atau hanya sebentar? Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak harus orang semalam suntuk jika dia mengepasi Lailatul Qadri. Tidak harus semalam suntuk dia dalam keadaan di sholat atau ibadah. Walaupun hanya sebentar dia telah mendapatkan keutamaan tersebut. Namun tentunya kadar keutamaan, kadar pahala, kemuliaan sesuai dengan ya, di antaranya seberapa yang dia curahkan dari tenaga, dari upaya untuk beramal, waktu, dan yang tidak kalah penting adalah keikhlasan dia dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likullin darajat mimma amilu." Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan yang mereka amalkan. Sehingga yang dimaksud dengan qiyam Lailatul Qadri, tahajud atau salat malam ketika Lailatul Qadri ini tidak harus sepanjang malam. Walaupun tentu lebih baik ya jika itu ya lebih banyak waktu untuk tahajud ya di malam Lailatul Qadri daripada yang sedikit. Demikian pula barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, jadi ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Orang sholat tarawih pun seperti itu. Ini menunjukkan disyariatkannya sholat tarawih. Sholat tarawih jadi sebab diampuninya dosa seorang. Namun ada hal yang penting untuk diperhatikan. Untuk sholat tarawih, sebisa mungkin seorang menjaga kekhusyuan. Jangan karena mengejar rokaat supaya cepat selesai, ya kemudian seorang tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak sempurna bacaan-bacaannya. Jangan. Karena kekhusyuan ini, ini kan kekhusyuannya. Karena kekhusyuan termasuk di ruh dari sholat. Demikian pula seorang memperhatikan rukun-rukunnya. Seorang dia ketika ruku betul-betul dalam posisi dia sudah ruku. Dia telah meletakkan tangannya pada lututnya dan dia telah membungkukkan punggungnya. Jangan kemudian seorang belum sempurna kemudian dia berdiri, sujud belum sempurna kemudian dia duduk. Salah seperti ini tidak sah. Tidak sah. Karena tidak melaksanakan rukun-rukun dari salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ulama menyebutkan bahwa dosa apa yang dihapus dengan amal-amal tersebut? Apakah semua dosa atau hanya dosa kecil? Jumhur mayoritas ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah as-saghair. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bisa dihapus dengan al-amal as-salihah, amal-amal as-salih. Adapun al-kabair, dosa besar, seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang tidak memiliki dosa kecil, semuanya dosa besar, setidaknya akan mengurangi kadar dari dosa besar orang tersebut. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sana telah tersebar hadis yang masyhur di tengah-tengah masyarakat. Itu hadis tentang bulan Ramadan, hadis panjang, saya menyebutkan potongannya. Syahrun awaluhu rahmah, wa awsadu maghfirah, wa akhiruhu an'idku minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya adalah rahmah. Awalnya adalah kasih sayang Allah. Ya, 10 awal itu adalah rahmah. Wa awsadu dan pertengahannya itu maghfirah, ampunan dari Allah. Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah dan yang lainnya. Dari Salman Al-Farisi. Dan dalam sanadnya ada rawi bernama Ali bin Zaid Ibn Jud'an. Ali bin Zaid Ibn Jud'an, dia dinyatakan dhaif oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis tentang bulan Ramadan awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, ampunan, dan akhirnya adalah idku minan nar, pembebasan dari api neraka. Hadis ini hadis yang dhaif. Padanya ada rawi bernama Ali bin Zaid ibn Jud'an, dinyatakan dhaif, lemah oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian pula masyhur di tengah-tengah masyarakat doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah barokah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Lafaz hadis ini bagus. Ya, saya mohon kepada Allah SWT keberkahan bulan Rajab dan Syaban, dan memohon agar disampaikan bulan Ramadan. Namun untuk disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, sunnah ulama mengatakan hadis ini hadis yang lemah, hadis yang tidak kuat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan pada sanadnya ada rawi bernama Zaidah ibn Abi Raqad. Ibn Abi Raqad, Imam Al-Bukhari mengatakan mungkarul hadis. Imam Al-Bukhari mengatakan tentang rawi ini mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Hadisnya mungkar. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiba saatnya untuk kita masuk pada pembahasan tentang adab-adab salaf, adab-adab as-salafus salih di bulan Ramadan. Di antaranya adalah berusaha untuk melihat hilal Ramadan. Itu melihat hilal Ramadan pada malam 30 Syaban. Karena bulan dalam Islam itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Tidak lebih dari itu. Untuk seorang mengetahui, untuk seorang kemudian melakukan ru'yatul hilal di untuk mengetahui awal Ramadan, tentu dia juga mengetahui awal dari bulan Syaban. Dia mengetahui awal bulan Sya'ban, kapan Sya'ban masuknya, dia ngerti. Kemudian ketika malam 30 Sya'ban dia melihat hilal, berusaha untuk melihat apakah bulan muncul atau belum muncul. Kalau sudah muncul, maka Sya'ban hanya 29 hari. Kalau belum muncul, berarti Syaban digenapkan 30 hari. Jadi puasa Ramadan dikaitkan dengan ru'yatul hilal. Ketika malam 30 Syaban ini pas maghrib, Seorang berusaha untuk melihat hilal, kemudian tidak kelihatan. Apakah karena mendung atau cerah namun memang tidak kelihatan? Baik itu dengan mata telanjang atau dengan teropong atau dengan alat apa, alat bantu untuk melihat hilal, ternyata tidak kelihatan. Maka bulan Syaban digenapkan 30 hari. Setelah 30 hari, ya sudah tidak butuh rukyah lagi. Karena ketentuannya, kalau tidak terlihat pada malam 30 Syaban, berarti Syaban digenapkan 30 hari. Jadi disunahkan untuk melihat hilal. An ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, tara an-nas al-hilal fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Fasama wa amara an-nas bisiyamihi. Manusia berusaha untuk melihat hilal. Ini para sahabat waktu itu berusaha untuk melihat hilal. Maka aku mengkhabarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam bahwa aku melihat hilal. Maka Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Seperti itu ketentuan. Untuk mati awal datangnya bulan Ramadan, salah satu dari dua hal. Tadi, dengan dilihatnya hilal pada malam 30 Syaban atau menggenapkan Syaban 30 hari jika malam 30 Syaban hilal tidak terlihat. Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban. Berpuasalah kalian karena kalian melihat hilal, dan beridul fitrilah kalian karena kalian melihat hilal. Kalau tertutupi hilal atas kalian, maka genapkanlah hitungan Sya'ban, yakni 30 hari. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika pada malam 30 Syaban kemudian tidak terlihat hilal, apakah seorang berpuasa di esok harinya karena ihtiyatan, dalam rangka kehati-hatian, jangan-jangan hilal sudah muncul sementara mata kita tidak melihatnya? Jawabannya tidak. Kita tidak berpuasa kecuali dengan salah satu dari dua hal tadi. Ketika melihat hilal atau kalau tidak terlihat, maka menggenapkan Syaban 30 hari. Bahkan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma mengatakan, man shoma yawma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang masih diragukan, berarti dia telah bermaksiat kepada Ar-Rasul Abul Qasim, yakni Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Yang diragukan tadi di antaranya yaitu seorang berpuasa dalam keadaan pada malam 30 Syaban tidak terlihat hilal. Kemudian esok harinya dia puasa dalam rangka kehati-hatian, ini tidak boleh. Makanya juga dilarang seorang untuk mendahului puasa Ramadan sehari atau dua hari sebelum datangnya Ramadan. Dalam rangka ihtiyaton, kehati-hatian, tidak boleh. Kecuali orang yang terbiasa puasa, kayak puasa Dawud, puasa Senin Kemis, kemudian mengapasi sehari dua hari sebelum Ramadan, gak apa-apa. Tapi orang enggak pernah puasa, tiba-tiba menjelang Ramadan sehari dua hari dia berpuasa, ini tidak boleh. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bi siyami yawmin aw yawmain. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari. dia menyambut datangnya Ramadan dengan puasa sebelumnya, sehari dua hari sebelumnya. Ini enggak boleh. Ya, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, kemudian ngepasi sehari dua hari sebelum Ramadan, ngepasi kebiasaan puasa sunnah dia, enggak apa-apa yang seperti ini. Adapun orang yang tidak pernah dia puasa, kemudian sehari dua hari sebelum datangnya Ramadan dia berpuasa, ini dilarang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan kedatangannya sangat ditunggu-tunggu. Tidaklah sebutan Ramadan masuk pada telinga seorang muslim dan muslimah yang baik kecuali dirinya akan merindukan bulan ini. Namun bolehkah seorang mengatakan Ramadan tanpanya menyebutkan bulan Ramadan? Sebagian mengatakan, oh, tidak boleh kamu mengatakan Ramadan. Kalau kamu ingin mengatakan, katakan bulan Ramadan. Ada tambahan bulan. Ulama mengatakan bahwa boleh seorang mengatakan Ramadan tanpa mengatakan syahrul Ramadan. Boleh seorang mengatakan Ramadan tanpa memberi embel-embel bulan Ramadan. Rasul sendiri menyebutkan dalam hadisnya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa Ramadan, Rasul mengatakan man shoma ramadan, Rasul tidak mengatakan man shoma syahrul ramadan, tidak. Ini menunjukkan bolehnya seorang mengatakan bulan Ramadan. Adapun hadis yang disebutkan padanya, la taqulu ramadan fa inna ramadana ismun min asma'illah walakin qulu syahrul ramadan. Adapun hadis yang mengatakan janganlah kalian mengatakan Ramadan, karena Ramadan adalah satu nama dari nama-nama Allah. Akan tetapi katakanlah bulan Ramadan, ada tambahan bulannya, bulan Ramadan. Hadis tentang ini kata Ibn Hajar, hadisun da'if. Ruahu Abu Mashar Najih Al-Madani An Sa'id Al-Makburi An Abi Hurairah Marfu'an. Hadis tentang ini hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Abu Mashar Najih Al-Madani dari Sa'id Al-Makburi dari Abu Hurairah marfu'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dan beliau Ibnu Adi mendhaifkan hadis ini dengan sebab padanya ada rawi bernama Abu Ma'syar. Jadi hadis yang mengatakan janganlah kalian mengatakan Ramadan, nah, Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah, akan tetapi katakanlah bulan Ramadan, ini hadis yang lemah. Rasul sendiri seperti sudah disebutkan tadi dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim mengatakan man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menunjukkan bolehnya seorang mengucapkan Ramadan tanpa memberi embel-embel atau tambahan bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.